5 dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompa, Mak Rompa, Mak Rompa. Mak Rompa, kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Rompang diselingi pula tawaria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Klik dukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Ikutilah episode pertama, Pengantin Kembang Kemboja, Kembang Kemboja. Naskah buah karya Asmadi Syafar. Seri yang ketiga ini didukung oleh para pelaku Herman Wijaya sebagai Tarji, Anna Sambayon sebagai wanita misterius, Mogan sebagai Seman, Aris sebagai Ujang, dibantu oleh Ashari, Tato dan Elias. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto. Dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, bencana di desa Sendang Karang masih berlanjut terus. Bahkan orang-orang Sendang Karang menganggap bahwa bencana itu adalah balas dendam orang-orang desa Lereng atas kejadian 11 tahun yang lalu. Ketika Tarji dari desa Sendang Karang membawa lari kembang desa Lereng yang bernama Munah. Namun mereka tidak tahu kalau bencana itu juga sedang mengintip desa Lereng. Sehingga beberapa penduduk desa yang mengetahuinya menjadi cemas. Kemana perginya rambut tadi, Kusnam? Hei, Kusnam! Kamu tidur? Tidak. Aku agak merinding melihat rambut tadi. Kamu penakut! Kamu tidak melihat kemana perginya gumpalan rambut tadi? Tidak. Kamu Lumban? Juga tidak. Mungkin sudah masuk ke dalam desa. Mari kita kejar. Ayo jalan. Iya. Siap-siap menghadapi orang ini. Hei, siapa itu? Oh, seperti suara Bang Pardi. Hei, jawab. Bang Pardi ya? Ya, siapa kalian? Aku Bang Bajo. Aku bersama Kusnan dan Lomban. Oh, sialan. Kalian yang memukul kentongan? Iya, Bang. Ada apa? Kami tadi mengikuti sebuah kereta kuda yang datang dari puncak gunung, Bang. Lalu tiba-tiba kereta kuda itu hilang. Yang tampak hanya segumpal rambut panjang bergerak memasuki desa. Rambut panjang? Iya, Bang. Segumpal rambut panjang? Aneh. Yang aku lihat hanya sebuah kereta kuda keluar dari desa ini. Ah, kemana, Bang? Kemana kereta kuda itu perginya? Bang, kemana, Bang? Terus ke bawah. Mungkin menuju desa Sendang Karang. Desa Sendang Karang? Hei! Kemari semua. Ayo. Oh, Bang Pardi membawa orang-orang desa. Mereka keluar rumah karena mendengar kentongan. Hei, nyalakan obor-obor kalian. Ya, Bang. Bang, ya, Bang. Wah, banyak sekali. Kalian lihat, ternyata yang memukul kentongan itu adalah Bajo, Kusnan, dan Lomban. Mereka melihat kereta kuda dari arah sana. Persis seperti apa yang aku lihat. Kereta kuda. Di mana ada kereta kuda? Sudah. Siapa ya? Kalian jangan berdebat, tidak ada gunanya. Walau kalian tidak melihat, tetapi aku dan mereka bertiga melihat kereta kuda itu. Nah, kita harus berjaga-jaga demi keselamatan desa kita. Kita tidak mau desa kita mengalami bencana seperti desa Sendang Karang. Oleh sebab itu, bila mendengar bunyi kentongan, cepat keluar rumah dan nyalakan obor. Aku yakin ada orang yang sedang mencoba ilmunya terhadap desa Sendang Karang. Bahkan mungkin juga terhadap desa kita. Mungkin juga ada orang yang sedang menuntut ilmu di puncak Gunung Sumbing. Lalu dia mulai mencoba ilmunya. Ayo, kita menyebar ke seluruh desa. Malam ini jangan ada yang tidur. Kita harus menjaga ketentraman desa kita. Ayo, jalan. Aku pengen. Lagi akan melewati tempat ini. Ya, siap semua. Tenang saja. Kita semua sudah siap. Cepat betul kereta itu lewat di hadapan kita. Lomban! Ada apa, Tarji? Kusir kereta itu si Lomban. Lomban penduduk desa Lereng. Hei, Lomban! Berhenti kamu! Ayo kejar! Tunggu. Betul kusir kereta itu si Lomban? Pasti. Aku tidak salah lihat. Apalagi hari sudah terang tanah begini. Ayo, kita kejar. Ayo. Kejar-kejaran antara kereta kuda yang aneh dengan Tarji, Seman dan lain-lain dimulai. Sementara hari menjelang pagi, burung-burung sudah mulai berkicau. Kereta kuda menuju perbatasan desa Sendang Karang dengan kecepatan yang cukup tinggi, sehingga membuat Tarji dan kawan-kawannya berlari sekuat tenaga untuk bisa memperpendek jarak. Makin lama, jarak kereta kuda itu semakin jauh. Bahkan akhirnya terlihat samar-samar di balik kabut pagi yang cukup tebal. Tarji dan kawan-kawannya tertinggal semakin jauh. Namun mereka tidak berhenti. Mereka yakin bahwa kereta kuda itu menuju desa Lereng. Karena kusir kereta itu adalah Lomban yang berasal dari desa Lereng. Sudah pagi, matahari sudah mulai memerah di sebelah timur. Orang-orang desa Lereng sudah bangun dari tidur mereka. Namun rupanya, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh roda kereta yang lewat di jalan desa. Sementara bentuk kereta itu tidak terlihat sama sekali. Bahkan kelima orang Sendang Karang yang berlari di belakang gemuruhnya bunyi roda kereta juga tidak tampak oleh mereka. Sehingga orang-orang desa itu hanya terpaku keheranan. Kejar terus! Jangan sampai kehilangan jejak! Kita sudah memasuki desa Lereng. Jangan takut. Yang penting kita harus bisa menangkap Lomban. Berhenti! kehilangan jejak. Bunyi roda kereta itu tidak terdengar lagi. Lihat ke bawah. Kita sudah jauh berjalan. Desa lereng berada di bawah kita. Kita sudah hampir sampai di puncak Gunung Sumbing. Iya. Padahal, kalau kita tempuh berjalan kaki dari desa lereng kemari, maka bisa satu hari perjalanan. Kita tersesat. Kita sudah tersesat. Kita sudah memasuki hutan yang angker. Orang-orang desa lereng telah mempermainkan kita. Mari kita turun ke desa lereng. Apakah tidak sebaiknya kita pulang saja? Karena kalau kita ke desa lereng, kita akan sampai menjelang malam hari. Seman, apakah kamu takut? Ya, kalau takut sih tidak. Ayo jalan. Ayo. Kita tempuh jalan yang tadi, maka kita akan lama sampai di desa itu. Darcy! Ucap, mana Darcy? Itu Darcy! Ucap, awas! Ujang, nasibmu sangat mengerikan, Jang. Dia jatuh ke dalam jurang. Kau dengar suara tertawa itu? Iya, tertawa itu persis seperti tertawa yang kita dengar tadi pagi. Bagaimana Bang Pardi? Sudah malam begini, lomban belum juga kembali. Apa perlu kita cari ke puncak gunung? Sebaiknya besok pagi saja, karena jalan ke puncak gunung itu berbahaya. Kita pasang obor sebanyak mungkin. Jangan, berbahaya. Dengar, Pak Cik, suara kereta kuda. Iya, kau dengar, Kusna? Iya. Ada yang jatuh dari atas kereta kuda itu, Bang Pardi. Tunggu. Jangan mendekat. Kereta kuda itu sudah jauh. Ayo kita lihat apa yang mereka jatuhkan dari atas kereta itu. Lomban, Bang. Lomban yang mereka jatuhkan. Wah, iya. Mereka jatuhkan dari atas kereta kuda. Lomban. Lomban sudah tidak bernyawa. Lomban, mereka bunuh. Kurang ajar. Apa mau mereka? Siapa mereka sebenarnya? Desa kita mulai mendapat bencana. Siap-siap kalian. Tampaknya bukan orang desa kita. Hei, siapa kalian? Aku Taji, dari desa Sendangkarang. Oh, kau. Aku tidak melihatmu dengan jelas karena malam ini agak gelap. Siapa kalian? Aku Pardi. Di sebelahku Kusnan dan Bajo. Oh, kebetulan kalau begitu. Aku, Dastam, dan Seman ingin bertemu dengan kawan kalian yang bernama Lomban. Lomban? Iya. Dia telah melarikan Darsi, istri Ujang. Ujang? Mana si Ujang itu? Ujang telah jatuh ke dalam jurang di puncak Gunung Sumbing. Aku turut berduka cita atas kematian Ujang. Nah, atas nama Ujang, aku ingin menuntut balas pada Lomban. Karena dia telah melarikan Darsi dengan sebuah kereta kuda. Kau jangan menuduh sembarangan, Tarji. Aku tidak menuduh sembarangan. Tapi aku punya bukti. Apa buktimu? Buktinya? Hah? Husni hilang tak kemana. Lalu Endah mati. Menyusul Tori, Miran, dan terakhir anakku Tini. Hah? Dan kini Darsi kalian culik. Kalian larikan dengan kereta yang kusirnya adalah Lomban. Ah, sabar, Tarji, sabar. Kau masih seperti dulu. Apa mau kalian, ha? Apa? Sabar. Kau lihatlah siapa yang tergeletak itu. Lihatlah. Perhatikan baik-baik. Lomban. Lomban. Kenapa dia? Baru saja dia dilemparkan dari atas sebuah kereta. Hah? Jadi dia? Iya. Lomban mati dibunuh oleh kusir kereta kuda itu. Aku jadi tidak mengerti. Dengar, lah. Tertawa itu persis seperti yang kita dengar di puncak Gunung Sumbing. Iya, tertawa itu seperti dari desa kita. Orang desa Sendang Karang dan orang-orang desa Lereng semakin tidak mengerti atas kejadian-kejadian yang mereka alami. Siapa yang membuat bencana di desa mereka? Dan apa pula maksud pembunuh itu? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang, episode pertama Pengantin Kembang Kemboja, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5. Sampai jumpa.